jiwa. Hanya bertemankan rembulan, sendiri bertahan. Tiada seindah waktu itu, kala dunia penuh dengan tawa. Tak pernah terlihat sangkan jiwa.